Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar anak-anak SMA? Apa-apa kata dia. Mudah-mudahan ibu-ibu bapak gurunya sehat-sehat. Ketua pengurus masjid Raudhatus Shalihin berkurang sakit jantungnya karena sudah dapat bantuan untuk pembangunan menara. Kalau bintang satu, nanti kalau nampak satu bintang itu irjen. Kalau dua irjen. Kalau dua irjen. Kalau tiga pamjen. Kalau empat, kalau tujuh, bintang tujuh pening kepala. Mau jadi jenderal? Mau? Tanya dengan Pak Wakapolda. Yang di Jakarta sana namanya Kapolri. Kalau di provinsi Kapolda. Kalau di kabupaten kota Kapolres. Kalau di kecamatan Kapolsek. Kalau di desa Babin Kamtibmas. Mau jadi polisi? Gimana mau jadi polisi bencong? Makanya temanya dibuat solusi Islam membentengi remaja dari bahaya. Tiga yang dikasih oleh panitia. Yang pertama LGBT. Bahasa Inggrisnya LGBT. Tapi ini nama terlalu keren. Jangan pakai LGBT lagi. Yang cocoknya ini PLC, penyuka lubang ciri. Itu yang cocok sebenarnya. Ini sebut LGBT. Karena nama LGBT itu mereka bangga. LGBT, coba buat dia PLC. Tapi bukan LCMA. Kalau ada di antara kalian, na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Mana tahu ada yang melambai-melambai, kumpulkan. Nanti saya minta bantuan Pak Wakapolda, kita buat acaranya namanya Be a Man. Bisa ya Pak ya? Nah, kita kumpulkan sepekan baru, ada tuh badan tegap. Tapi di mana sekolah SMA? Sana. Kumpulkan dan buat acaranya Big Man. Insya Allah berubah, mudah-mudahan berubah. Kita tidak bisa memusuhi dia. Gay, lesbi, itu tak bisa kita musuhi dia. Karena dia juga manusia. Dia dibina. Kalau tak bisa, dibinasakan. Apakah Nabi Muhammad menyuruh bunuh LGBT? Nah, Nabi menyuruh LGBT, homo yang tanda-tandanya sudah nampak melambai, dibuat karantina. Nama tempatnya Naqi. Apa namanya? Naqi. Nama makam di Madinah Baqi. Bedanya titiknya aja. Kalau titiknya di bawah Baqi, kalau titiknya di atas Naqi. Tempat karantina bencong, Naqi. Tempat orang mati, Baqi. Kalau bencong tak berubah, dipindahkan ke? Ustaz berani sama bencong? Enggak. Saya takut. Di mana Ustaz pernah jumpa bencong? Di Tabik Gadang. Kok tahu Ustaz? Saya kan tinggal di Panam. Mau pengajian di An-Nur. Lewat Tabik Gadang. Di lambainya saya. Udah jelas pakai peci, pakai koko, di lambainya. Dan mau saya buka kaca, mau saya marah-marahin dia. Tak jadi. Takut saya pas marah mesin mati. Saya nyetir sendiri. Bayangkan pas kita sedang marah, "Hai, bencong-bencong." Mati mesin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Orang yang kena penyakit ini, pertama dia menjadi korban sodom. Ada kampung namanya Kampung Sadum. Tulis nanti di internet, Kampung Sadum. Kampung itu namanya Sadum. Hobi masyarakatnya, maka itulah disebut dengan penyakit sodom. Makanya anak-anak kecil jangan kasih berkawan sama orang yang tak bertanggung jawab. Karena kalau sampai dia jadi korban, ini jaga. Ibu-ibu guru, bapak-bapak guru, jaga anak-anak kita. Ya Allah, selamatkan anak-anak yang hadir di semuanya dari penyakit ini, ya Allah. Tapi dari beberapa yang sudah pernah kena, itu kalau diobati terus, diajak sholat, diajak zikir, berteman dengan orang yang sehat, maka insya Allah dia sehat. Nah sekarang saya tanya jujur, yang kira-kira merasa ada gejala-gejala, coba angkat tangan. Kenapa kamu begini? Kenapa kamu begini? Sebenarnya saya ini Pak Ustadz salah alamat. Saya ini sebenarnya perempuan terjebak di tubuh laki-laki. Mana ada malaikat salah alamat? Ini penyakit. Mereka berjuang mau mengatakan bahwa ini bukan penyakit. Mereka mau memperjuangkan ada jenis kelamin ketiga. Laki-laki, perempuan, tak jelas entah laki-laki entah perempuan. WC pun begitu juga, tiga nanti. WC laki-laki, WC perempuan, WC tak jelas. Allah menciptakan Adam dan Hawa, tak ada makhluk ketiga. Adam dan Hawa. Kitab suci Taurat begitu, kitab suci Injil begitu, kitab suci Islam begitu. Zaman Nabi, man wajadtumu, kalau kamu sampai menangkap orang yang lesbi, orang yang homo, ya'malu amala qaumil Lut, kalau sampai kalian menangkap orang melakukan homoseksual, melakukan biseksual, melakukan transgender, faqtulul fa'il wal maf'ul, maka kedua-duanya hukum pancung. Pernah kalian tengok hukum pancung? Saya pernah melihat dengan mata kepala saya di Jeddah, tempatnya setinggi lutut, lebar. Nama masjidnya Masjid Qisos. Masjid apa namanya? Qisos. Al-Gujunya membawa pedang panjang. Yang pertama, pembawa narkoba dari Nigeria. Dibuka kancing bajunya. Buka. Ke belakang. Saya buka karena kepanasan. Buka. Duduknya macam duduk tasyahud. Lalu dipancung kepala. Putus, keluar darah menyembur macam air dari keran, berserak darah. Saya tengok dengan mata. Kenapa Ustaz tak rekam? HP saya jadul. Lalu kemudian datang pemadam, disemprot darah bersih, jenazah masuk ke dalam ambulan. Yang kedua, pembawa narkoba dari Pakistan. Pertama Nigeria, kedua Pakistan. Pancung lagi. Yang ketiga, pembunuh. Jadi dalam Islam, pembunuh, pancung. Pembawa narkoba, pancung. Pelaku homoseksual, maju. Maka salah satu menyembuhkan orang ini dengan terapi. Karena menengok darah keluar kepala putus bergelinding, itu efeknya luar biasa. 2 hari saya tak makan, lemas. Naik taksi pulang ke hotel, supir taksinya dari Yaman, nanya, "Intaminin, where are you?" "Tadi dari pemotongan." "Ente berani nengok?" "Saya tengok." "Berapa kepala?" "3 kepala." "Saya sudah tinggal di Jeddah 10 tahun, sekalipun gak berani nengok." "Kok berani sekali kamu?" "Saya ngetes saja." Andai Pak Wakapolda dengan Pak Imam mengajak saya ke Jeddah, "Ustaz, ayo kita pergi ke Jeddah nengok Qisas, tiket saya ganti bayar." "Terima kasih Pak." Obat menengok. Na'udzubillah. Ini penyakit LGBT ini harus disembuhkan. Bencong paling banyak di dunia di Thailand. Ada kontesnya, namanya kontes Lady Boy. Muka lady, kaki boy. Mukanya lady, kaki berbulu. Pakai silikon, pakai suntik. Na'uzubillah lah pokoknya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, selamatkanlah anak cucu cicit tetangga kawan sahabat kami dari penyakit LGBT ini. Ada pula ustaz yang ceramah, katanya LGBT itu boleh. "Ustaz, LGBT ada yang boleh." "Mana ada LGBT boleh?" "Ada Pak Ustaz." "LGBT yang mana?" "Laki gopok bini tipi." Laki gemuk, bini tipis. Itu bukan LGBT. Itu bapaknya makmur. Saya tak termasuk. Saya mohon maaf Pak Wakapolda, tadi sengaja lambat datang supaya tidak diajak makan. Karena saya setiap kemari selera makan saya hilang. Menara belum jadi-jadi. Masal kesini. Itulah. Maka. Tapi sejak dapat bantuan dari Pak Wakapolda tadi, nampaknya siaplah menara kita ini. Amin. Tadi bunyi aminnya tak yakin kalian. Nih, fakir-fakir miskin yang selama ini tak ada duit, insyaallah datang kemari, picit, keluar beras. Asal masukkan aja kartu ke dalam, keluar beras. Saya kemarin, saya picit, keluar beras. 2 kali picit, keluar 2 kali. Tapi dengan syarat nama dari dalam. Kalau tak ada nama, tak keluar. Sudah disetting. Nah, ini penting. Nanti kapolsek-kapolsek setiap kecamatan membeli ini. Lalu kemudian berasnya diisi oleh Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Tadi saya mulai ceramah jam 2. Judulnya 3. LGBT, narkoba, pergaulan bebas. Saya di mana-mana ceramah kalian tahu, tak lebih dari 60 menit. LGBT 20 menit, narkoba 20 menit, pergaulan bebas 20 menit. Dah jam 2:21. Habis LGBT. Ceramah saya jelas. Jelas ceramah saya? Suara saya jelas? Saya jelas enggak? Jadi kalau ada orang mengatakan saya tak jelas, itu 2 kemungkinan. Yang pertama, dia tak punya paket 4 giga. Yang kedua, dia pernah naksir tapi saya tolak. Ceramah saya jelas. LGBT selesai. Masuk yang kedua, narkoba. Narkoba yang paling rendah, lem kambing. Alhamdulillah, bapak-bapak punya toko bangunan di Pekanbaru. Ustaz Somad, siapapun anak-anak SMP yang mau beli lem kambing di toko kami, tidak kami jual. Karena kami takut, untuk apa kami dapat duit banyak kalau anak Pekanbaru pakai lem kambing. Jadi kalau mereka mau beli lem kambing gimana? Urus surat izin dari Kapolsek. Kapolsek dengan ini menyatakan lem kambing dipakai untuk menempel ember bocor. Cabut anak SD, dibeli lem kambing, dibuka tutupnya, dihirup dalam-dalam. Putus kabel-kabel di dalam. Ditangkap sama Pak Kapolsek, ditempeleng. Kelapak, kelapak. Saya tidak takut sama Pak Kapolsek. Saya hanya takut pada Allah. Putus urat kepala. BNN baru menangkap di Jakarta anak-anak kumpul mabuk. Yang mereka minum apa? Saya membacanya aja mau muntah. Pembalut bekas direbus. Dikutip pembalut bekas tapi jangan kalian coba pula nanti. Saya mendengarnya aja. Diterobos pakai air putih, diminum, mabuk. Saking kan tak adanya duit, mau mabuk. Bapaknya pula mau mabuk juga, diambil kopi. Ambil kopi, ambil spiritus. Campur, diminum. Mati. Bukan mabuk. Mati. Na'uzubillah. Maka dalam Islam diajarkan, siapa yang minum khamar dicambuk 40 kali. Datang Umar bin Khattab, tambah 2 kali lipat. Berapa? 80 kali. Pakai cambuk kuda. Tak ada cambuk kuda, pelepah korma. Tak ada pokok korma, pelepah sawit. Nah kalian kalau sampai ada yang tertangkap saya, nah, tangkap pak, kita ikat di tiang, saya pukul pakai pelepah sawit. 80 kali, tahankan. Oleh sebab itu maka hindarilah ini narkoba, sabu-sabu, pil rohimnol, pil anjing gila, suntik morfin. Ustaz Somad pernah nyoba? Tidak. Allah menjaga saya. Kawan saya dulu gila-gila. Mereka malam minggu itu ngisap ganja dulu. Nyelinting ini ganja. Katanya kalau sudah dihisap, berani menghadapi cewek. Kalau tidak mabuk, tak berani menggeletar tangan. Namanya siapa? Tapi setelah itu fly, rata aja. Nengok bapak perempuan itu pun, hai bro, sehat. Apa rusak otaknya? Mudah-mudahan kalian anak-anakku yang gadis-gadis dapat kalian laki yang selamat dari narkoba. Tak terhitung berapa SMS yang masuk. Saya mau ngasih tahu HP saya mahal itu. Tak terhitung berapa SMS yang masuk. Ya Ustaz, saya sangka suami saya itu baik, rupanya pecandu narkoba Pak Ustaz. Di malam pernikahan dia pakai sabu-sabu di kamar Pak Ustaz. Mudah-mudahan suami kalian baik-baik insya Allah. Kalian pun belum tentu selamat. Banyak juga yang dapat bini pakai lem kambing. Bayangkan kalian laki-laki soleh, bini pakai lem kambing. Ambil lem kambingnya, ganti sama lem tepung terigu, lem tepung kanji. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita hari ini ustaz ada, ketua masjid ada, bapak wakapolda ada, ustaz menenangkan ibunya. Bapak ibu tenang semua ya. Kalau anaknya pecandu narkoba, tenang. Betul? Apa pula betul? Adakan seminar. Saya diundang menjadi narasumber. 3 BNN, Badan Narkotika Nasional, dokter, ustaz. Apa kata BNN? Siapa yang pakai narkoba? atau pengedar atau pemakai atau penjual dikenakan hukum sekian, tangkap, masuk penjara, tangkap, masuk penjara. Datang dokter, siapa yang pakai narkoba nanti masuk ke otaknya, gila, bodoh, mati. Oh, tak ada yang sedap ni. Kata BNN, penjara. Kata dokter, gila, bodoh, mati. Datang ustaz, gimana ustaz? Neraka jahanam tempatnya. Tiga-tiganya tak ada yang menenangkan. Penjara, gila, bodoh, mati, neraka jahanam. Kalian mau pilih mana? Alhamdulillah, sehat-sehat. Pulang saya ceramah, datanglah ibu-ibu. Ustaz, ya, saya mau nanya Pak Ustaz. Tak ada pertanyaan. Kalau mau nanya tadi, saya kalau mau pertanyaan sedang di masjid, buat di kertas, tulis. Nanti habis ceramah ini ada tanya jawab. Malu Pak Ustaz di masjid, saya mau nanyanya sama Ustaz empat mata bisa? Nah, jangankan empat tiga pun bisa apa? Ibu mau nanya apa? Gini Pak Ustaz, ada enggak doanya supaya anak saya berhenti narkoba? Tak ada. Belum pernah saya baca doa, Allahumma inna na'uzubika min sabu-sabu. Allahumma inna na'uzubika min ganja. Allahumma inna na'uzubika min morfin. Tak ada. Jadi gimana Pak Ustaz? Tolonglah Pak Ustaz, anak saya Pak Ustaz. Nih, catat doanya ya. Ya, sebentar. Catat. Mau doanya? Mana tahu tetangga kalian ada yang kena. Ini doa, doa supaya bebas dari narkoba. Kenapa kalian ketawa? Ini doa bebas narkoba. Catat. 0813 11 44 2193. Udah? 0813 11 44 2193. Ini doanya. Apa ini? BNN. Tak mau saya Pak Ustaz. Malulah kami. Masa anak kami mau ditangkap? Terserah. Nanti anaknya gila, bodoh, mati masuk neraka. Saya pun pulang. Rupanya diam-diam nomor itu dihubungi. Assalamualaikum Pak Ustaz. Bukan Ustaz. Badan Narkotika Nasional. Ini anak kami gini-gini. Bulan depan saya jumpa lagi. Gimana Bu? Jadi diamalkan doa kemarin. Alhamdulillah Ustaz. Gimana? Anak kami sudah ditangkap. Bulan pertama anak ditangkap, bulan kedua direhabilitasi, bulan ketiga sehat, bulan keempat pulang, bulan kelima sudah bisa berkumpul dengan anak dan keluarga lagi. Alhamdulillah. Maka nomor tadi simpan baik-baik. Tapi jangan sampai kalian salah kirim. Nanti dikirimnya pula ke nomor itu. Bisa beli, tangkapnya kalian. Nah, jadi Ustaz Somad ini ternyata agen BNN juga rupanya. Saya pernah diajak oleh beberapa bapak-bapak BNN ceramah. Saya Ustaz BNN, di sampingnya dokter. Dokternya perempuan. Selesai acara, Bu dokter nelpon saya. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya dokter Pak Ustaz. Ya, ada apa Bu dokter? Saya yang tadi dengan Ustaz di BNN. Oh, Alhamdulillah. Ini Ustaz, orang yang kena narkoba ini gak bisa cuma dikasih obat. Gak bisa dimasukkan penjara. Mereka mesti diceramahi, bangkit semangatnya. Insya Allah Bu, kumpulkan saja pecandu-pecandu itu, nanti saya ceramah. Ya insya Allah Ustaz, nanti kami telpon. Udah 3 tahun, tak ada telpon dari. Entah ibu itu mati. Wallahu'alam bisawab. Mungkin saya husnuzan, yang pecandu-pecandu itu sudah sehat. Alhamdulillah. Kalian, na'uzubillah, na'uzubillah, na'uzubillah. Kalau sampai dapat kalian laki pecandu narkoba, Pagi-pagi kalian masak nasi goreng, tak panas-panas. Kenapa? Rupanya tabung gas sudah dijual. Ini bukan cerita ngawur. Ustaz, lahir anak kami, datang tamu bawa mie, bawa baju, bawa cendol, habis dijual suami saya mau beli narkoba karena dia sudah menggeletar sakau. Oleh sebab itu maka selamatkan generasi bangsa ini dari narkoba. Inilah salah satu usahanya. Jangan sampai kalian makan obat-obatan, jangan sampai pakai suntik, jangan sampai pakai macam-macam. Bayangkan kalau sekarang kalian pecandu narkoba, kalian ada niat mau masuk kepolisian, tes urin positif, lulus apa tidak? Mana lulus? Mau masuk fakultas kedokteran? Tolak. Mau jadi polisi? Tolak. Mau jadi tentara? Tolak. Mau jadi anggota legislatif? Semuanya tes air kencing, bukan tes air liur. Oleh sebab itu maka ini yang punya inisiatif acara ini luar biasa nih. Siapa yang punya inisiatif? Hajah Sri Wahyuni SPD, Kepala Sekolah SMA Negeri 10 Pekanbaru. Masya Allah. Yang kedua, Haji Arba'mis Lamid SHMH. Tapi pocu saya yang paling besar. Itu arti gambar saya itu say no to drug. Katakan tidak pada narkoba. Nanti kalau ada kawan-kawan yang ngajak, bro, ente kemana malam minggu ini? Aku di rumah aja. Apa? Di rumah? Bencong aja keluar. Apa yang kau di rumah? Hari gini malam minggu di rumah. Ayo jalan. Kemana? Kita pesta narkoba ke karaoke sana. Tidak. Ustaz Somad sudah ceramah sekali. Tidak. Tidak. Sebentar aja. Nanti jam-jam satu kita pulang. Tidak. Aku yang bayar. Ayolah. Na'udzubillah. Ya Allah, selamatkan anak-anak muda ini dari narkoba, ya Allah. Anak gadis pakai jilbab, fotonya diupload di internet, pacaran. Rupanya pacar itu pecandu narkoba. Disuntikkannya inek ke dalam, habis itu ditutupnya pakai selasih ban. Dikasihnya, ya, ya yang haus. Diminum, begitu diminum berkunang-kunang. Ternyata inek itu dipakai membuat nafsu seksual naik, otak tak berfungsi. Terjadilah apa yang terjadi. Na'udzubillah. Jangan sampai kalian dekat-dekat pecandu narkoba. Ini sengaja Bapak Wakapolda hadir supaya kalian tengok baik-baik. Kalau macam-macam kalian tangkapnya langsung. Nah, di depan ini sudah ada beberapa orang polisi siap menangkap. Bau-bau kalian sudah tercium dah. Kalau ada yang pakai narkoba. Tapi insya Allah tak ada. Semua yang hadir ini baik-baik semua insya Allah. Amin. Oleh sebab itu maka ini masa depan. Masa depan anak Pekanbaru ada pada yang hadir hari ini insya Allah. Amin. Kalian yang di atas dengar suara saya? Alhamdulillah. Yang sini dengar? Kalian tengok kemari, jangan main mata ke sana. Yang belakang dengar? Alhamdulillah. Itu SMP apa SMA? SMP. Kenapa bu kumis? Alhamdulillah, ganteng-ganteng anak. Suka jadi pula. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bayangkan kalau pecandu narkoba jadi DPR. Sidang paripurna untuk anggaran pendidikan 20% setu. Oh, dipukulnya kepala wakil. Apa yang mau diharapkan pada bangsa ini? Bangsa Indonesia harus menjaga anak muda kita dari narkoba. Siap jaga anak muda? Siap jaga NKRI? Siap jaga Islam? Siap jaga ulama? Akbar. Saya pula yang takut. mendengar takbir yang luar biasa, bergejolak rasa jantung lagi. Itu kalau ada pecandu di situ, bunuh. Tapi kita tidak pakai hukum sendiri. Kalau ada yang menangkap, serahkan kepada pihak yang berwajib. Karena kita bukan hukum rimba, kita bukan tinggal di hutan. Lama betul jam ini. Kan 20-20. 20 menit LGBT, 20 menit narkoba. Tinggal yang ketiga. Kita tunggu aja lah kalau gitu ya. 14.40 baru kita bisa masuk cerita yang ketiga, namanya pergaulan bebas. Di era milenial, kalau 1 tahun, kalau 8 windu, kalau 100 abad, kalau 1000 milenium, 1000, 2000. Sekarang masuk yang ketiga, maka disebut milenium 3. Masuk tahun 3000. Maka anak-anak muda yang masuk tahun 3000 ini disebut dengan generasi milenial. Udah paham? Jangan milenium kata orang, milenium kata apa? Ditanya orang, apa itu milenium? Itu yang untuk buat kompor, itu aluminium. Nah, oleh sebab itu kalian bersyukur pada Allah. 2018 pergeseran milenium kedua, masuk milenium ketiga, kalian ada di sini dan saya pun ada di antara kalian. Tapi saya tak termasuk generasi yang muda. Saya mungkin sebaya ayah-ayah kalian. Ayah kalian lahir tahun berapa? 77. Saya 77. Cuman saya muka muda itu. Kata siapa? Kata saya. Ya terserah saya lah. Muka-muka saya, bercakap saya. Dah, pas 14.40. Saya orangnya konsisten dengan waktu. Masuk yang ketiga. LGBT, sudah. Narkoba, sudah. Yang ketiga, pergaulan bebas. Ini makanya dibuat pemisah. Perempuan semua. Laki-laki semua. Jarak laki-laki perempuan dikasih tembok supaya jangan menyatu kalian. Yang laki-laki yang mau nengok-nengok sana tengoklah. Yang bagian pinggir itu mak-mak aja. Mana ada anak gadisnya? Tengoklah. Tengok mak-mak gitu. Kalian anak gadis mau jumpa anak lajang, oh jauh. Apa kata anak lajang? Jangan takut Adinda. Lautan kan ku seberangi, bukit kan ku darat. Apa kata kalian? Gombal. Bapak-bapak yang senyum-senyum itu, mereka menyesal kenapa terlalu cepat tua. Dulu zaman atuk-atuk kita, rumah orang di tepi Sungai Siak, rumahnya rumah panggung. Tahu rumah panggung? Rumah tinggi. Jadi waktu itu nenek-nenek kita duduk di rumah, atuk-atuk itu di bawah membawa lidi. Tahu lidi? Dicucuknya lah dari celah-celah. Itu zaman sekarang miss call. Sudah nampak lidi, itu artinya ayo keluar dong. Dulu zaman jadul, zaman tak enak. Orang yang mengalami itu udah punah semua sih. Sama macam Jurassic Park, dinosaurus, dah tak ada lagi. Ustaz tahu dari mana? Saya baca novel-novel zaman itu. Dah, pertama pakai lidi, lalu kemudian mengalami perkembangan. Surat ditulis, waktu itu pakai pena. Ini tinta, dawat, ini pena. Kubiarkan pena ini menari-nari di atas kertas yang penuh suci ini, membayangkan wajahmu yang bagaikan bulu perindu. Apa pula wajah macam bulu perindu? Macam bulan purnama. Nah, tak apa-apalah kata dia di situ. Dah, lalu surat tadi digulung. Setelah digulung, dimasukkan ke botol, dihanyutkan ke Sungai Siak. Hilanglah. Yang satu lagi nak, setelah surat tadi digulung, diletakkan ke burung merpati. Burung merpati pun dilepas. Apa kata dia? Merpati tak pernah ingkar janji. Itu asal muasal cerita itu. Mengalami proses berikutnya, mulai berani, tidak lagi pakai merpati, tidak lagi pakai botol, dibuat di celah ketiak. Setelah surat ditulis, nanti perempuan itu datang dari sana, dia pun dari sini. Zainuddin memberi surat kepada Hayati dalam tenggelamnya kapal Pandaru. Sekarang lidi tak pakai, botol tak pakai, burung merpati kena potong, langsung aja miss call. Ini yang lajang-lajang, langsung cari namanya di FB, www.fb.com. Tulis namanya. Hai ASLPLS. Langsung kenalan. Sore-sore Sabtu langsung bawa motor, yang kenal potnya sudah disunat. Jangan kalian potong knalpot motor kalian. Karena kalau kalian potong, lewat kalian di musola, pas imam sedang baca, "Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin." Mantuilah udah lo. Potong. Kemanapun kalian pergi, kalian harus pakai helm standar. Yakinkan klik baru jalan. Pesan Polda Riau. Nah, kemanapun kalian pergi, bawa SIM A dan SIM C. Nih di dompet saya bisa diperiksa sekarang. Ada SIM. Walaupun saya naik helikopter. Padahal saya duduk berapa lama dengan Pak Wakapolda tadi. Ada kalian ambil foto? Ada? Ada? Ada, tolong kirim ke WA saya. Mana tahu ada razia nanti kan mudah. Jangan gunakan kedekatan, tapi taat lalu lintas. Pakai helm, pakai urus surat kendaraan, bayar pajak, STNK, BPKB. Ini adalah untuk kepentingan bersama. Tapi yang paling penting dari segalanya, tulis besar-besar di spotboard, say no to bonceng. Kalian yang sudah punya pacar, buka HP sekarang juga. Kalau betul mau ngaji serius, buka HP, cari nama dia, delete. Siap? Apa gunanya kalian pengajian? Buka HP sekarang juga, cari nama dia, delete. Siap? Buka HP sekarang juga, buka FB, cari nama dia, unfriend. Langsung kalian buat status, buanglah mantan pada tempatnya. Takbir. Awas kalau tak boleh buang. Pacaran. Pas jalan-jalan, hati-hati ya yang. Awas jatuh ya. Begitu nikah, mana mata gue. Pacaran. Bonceng sana, bonceng sini. Gembung masuk angin. Yang hamil laki-laki apa perempuan? Yang ngidam, yang muntah, yang gak enak, yang pusing-pusing, yang gak selera makan, laki-laki apa perempuan? Yang melahirkan anak meregang nyawa, ada yang melahirkan di wastafel, ada yang melahirkan di WC, ada yang membuang anak ke kardus, laki-laki apa perempuan? Yang menyusukan sampai 2 tahun, laki-laki apa perempuan? Kalau terus pacaran yang rugi, laki-laki apa perempuan? Jangan mau pacar. Do not accept if cell is broken. Jangan terima minuman kalau segelnya rusak. Do not accept if cell is broken. Kalau segel rusak, tak ada harga kalian. Siap menjaga kehormatan? Siap. Apa pula kalian bilang siap? Kalau memang betul kalian laki-laki, kalian jaga perempuan. Jangan lagi ada pacaran-pacaran. Pokoknya Adinda, sejak hari ini kita tidak ada kontak. Kupinang kau 5 tahun lagi dengan bismillah. Sekarang kan kelas 3 SMA. Habis itu kuliah S1 4 tahun. Habis itu kerja. Pas 5 tahun lempinang. Nanti nikahnya di mana? Hotel Pangeran. Nasihat pernikahan siapa? Ustaz Soma. Tepuk-tepung tawar siapa? Pak Arji Arbamis. Baca doa siapa? Ustaz Asrori. Yang baca Quran siapa? Hiburan puisi Ananda. Jangan ada keyboard tunggal. Lagu solawat lah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Solat lagu jadul Pak Ustaz. Kami tak maulah lagu lama. Oke, yang baru. Jadi jangan lagi kalian pakai lagu-lagu. Dulu kalau ada orang nikah kita doakan barakallah lakuma wa barakalaikuma wa jama'a bainakuma. Sekarang lagunya lagu dangdut. Pum pam pum pam pum pam pum. Dulu orang tanya, "Pak, itu siapa?" "Menantu saya." "Tinggalnya di mana?" "Dekat Raudhatus Shalihin." "Raudhatus Shalihin yang mana?" "Itu yang menaranya tak siap-siap yang meletakkan batu pertama." "Rumah Bapak di mana?" "Di samping." "Kenal sama Ustaz Somad?" "Oh, itu yang selalu ceramah. Dia yang meletakkan batu pertama, maka masjid itu tak siap-siap." Ada hubungan silaturahim. Sekarang pesta nikah tak ada ngobrol. "Pak, itu calon apa?" "Bubang, bubang, bubang." "Pak, apa?" Pesta pernikahan tidak lagi menjadi ajang silaturahim. Padahal mestinya laki-laki bertanya, "Hai calon menantuku." "Ya, Pak." "Hai calon menantu." "Iya, Pak. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai." "Sah." "Gimana, Pak?" "Sah." "Gimana, Pak?" "Sah." Sekarang menantu takut mertua kamu. "Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar." Kenapa marah? MBA, married by ex. Gara-gara siapa? Kalian laki-laki, kalian punya adik perempuan, betul? Kalian laki-laki, kalian punya kakak perempuan, betul? Kalian laki-laki, kalian punya emak perempuan, betul? Kalau kalian sia-siakan perempuan, kalian sudah menyia-nyiakan adik kalian, kakak kalian, ibu kalian. Maka hormati perempuan. Hai perempuan, jangan jual harga dirimu dengan harga obral setengah harga. Tapi kedudukanmu tinggi. Tengoklah, anak SMA tapi pakai jilbab panjang. Ini perempuan sore-sore naik motor rambut berapa? Disangkanya angin tuh hair dryer. Nyetop angkot, ketiak nampak. Berkeringat pula tuh. Dulu orang Melayu di Riau malu pakai baju terbuka. Makanya nama bajunya bajuku kurung. Apa arti kurung? Lutut terkurung, kaki terkurung, badan terkurung. Sekarang terbuka. Dia tak malu, kita yang menengok malu. Turun ketiak, udah macam leher ronta. Ustaz kok tahu? Kenal kenapa? Alhamdulillah, mereka bukan anak pesantren, tapi jilbabnya panjang. Tengok, jilbab panjang. Kalian adalah, saya kebetulan tak punya anak perempuan. Anak perempuan tak ada, saudara perempuan tak ada, tapi keponakan perempuan ada. Maka melihat kalian sama dengan melihat keponakan saya. Kalian adalah keponakan-keponakan saya yang harus pakai jilbab panjang. Jangan pakai celana jeans baju hantu. Pakai celana jeans sempit. Banyak anak-anak gadis diganggu jin gara-gara celana jeans itu dipakai. Masih ada pakai celana jeans? Balik dari sini, ambil celana jeans, gunting. Gunting, campakkan ke Indonesia. Kalian harus pakai baju panjang. Yang sudah baik-baik ini semua, maka sampai masanya nanti kalian berhasil buat nanti acara lagi reuni alumni SMA sepekan baru di Masjid Raudhatus Salihin, penceramah Ustaz Abdul Somad. Ketika itu kalian sudah jadi orang, ada yang jadi Kapolda. Amin. Waktu kalian jadi Kapolda, Pak Wakapolda sudah jadi Kapolri. Ada pula di antara kalian yang jadi tentara. Amin. Ada di antara kalian yang jadi dokter spesialis. Amin. Ada di antara kalian yang jadi supir angkot. Amin. Hah? Kenapa tak tanya mereka? Itu siapa Pak Haji Arbamis? Itu anak SMA yang dulu Ustaz ceramah. Apa kerja dia sekarang? Supir angkot. Memangnya supir angkot haram? Supir angkot halal kan? Halal. Mau punya suami supir angkot? Kenapa kalian tak mau? Dia memang supir angkot Pak Ustaz, tapi semua angkot di Pekanbaru dia yang punya. Mau? Matre. Salahkah ingin punya suami kaya? Tidak. Suami kalian kaya, bawa dia kemari, dia yang akan menyelesaikan menara. Bang, aku tak minta mahar-mahal, Bang. Tapi abang kaya. Gengsi kalau cuma maharnya seperangkat alat sholat. Aku cuma ingin abang nikahi aku, maharnya mengajarkan surat Ar-Rahman. Why? Cuman Ar-Rahman, iya Bang, tapi ada satu syarat. Apa syaratnya? Selesaikan menara Raudhatus Salihin. Begitu sampai ke Masjid Raudhatus Salihin, ditanyanya Pak Haji Arbamis, calon saya Pak, syaratnya satu. Apa kata dia? Saya menyelesaikan menara. Mana dia? Ini aja kata. Berapa harganya? 2M lagi. Mati. Tapi insya Allah bersama-sama. Amin ya Rabbal Alamin. LGBT? Sudah. Narkoba? Sudah. Pergaulan bebas? Sudah. Siap tinggalkan LGBT? Siap. Siap selamat dari narkoba? Siap. Siap bebas dari pergaulan seks bebas? Ya Allah, selamatkan anak-anakku ini dari LGBT, dari narkoba, dari pergaulan bebas. Amin. Amin.